Jirolupat. Cintaku bertepuk sebelah tangan lah. Loro iki. Loro. Sudah terpaut dan suka kepadamu. Meski ku tahu mungkin ku akan merasakan sakit, kukira senyum indah yang kau lemparkan untukku pertanda bahwa dirimu juga suka padaku. Padahal itulah yang membuatku merasakan sakit. Darah ya ditambah ini toh. Semakin ku berjuang untuk mendapatkan cintamu, semakin hatiku benar-benar merasakan sakit. Sakit, sakit. Bertepuk sebelah tangan, cintaku ini tak kau hiraukan. Sungguh sakit, sakit, sakit. Sakit.